Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah untuk membacakan beberapa hadis dan penjelasannya yang masih tersisa dari bab dzikri wa du'a pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Terakhir kita mengambil penjelasan dari hadis Abdullah Ibnu Umar tentang doa yang biasa dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sore dan pada pagi dan sore harinya. Dan hari ini insyaallah kita masih dalam hadis Abdullah ibn Umar yang selanjutnya. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Bulughul Maram wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar yang dikenal dengan Ibn Umar ابن الخطاب ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. Beliau adalah صحابي جليل مشهور بالعلم ومشهور بالرواية والورع وشدة الحرص باقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau ini adalah orang yang terkenal dari sahabat-sahabat beliau sebagai orang yang masyhur dengan ilmunya, dengan periwayatan hadisnya. Juga dikenal sebagai orang yang sangat berkeinginan sekali untuk selalu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sangat bersemangat untuk mengikuti contoh-contoh yang dilihat olehnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan dalam zikirnya, dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, hadza du'aun 'azim. Ini adalah doa yang luar biasa bagusnya, pentingnya isi dalam doa tersebut. Siapa yang mengatakan doa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau dalam doanya menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Yang berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi doa adalah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari apa? Min zawali ni'matik. Sementara beliau terkenal sebagai orang yang syakur, sangat bersyukur atau senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu beliau adalah orang yang senantiasa dibimbing, dijaga, dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kendati pun demikian, beliau tidak mentang-mentang sebagai utusan Allah, tidak mentang-mentang sebagai orang yang mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka aneh bin ajaib jika orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu sihir saja, ya, atau ilmu-ilmu yang hitam, ketika mereka sudah merasakan mendapatkan khodam, merasa tenang karena ada yang menjaga. Ada apa-apa tinggal komat kamit datang. Nah, padahal itu hanya sebagai ilusi dan sebagai permainan yang diada-adakan oleh makhluk-makhluk yang sebenarnya akan mencelakakan mereka yang bermain dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari disirnakannya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah qadirun ala an yuzila an-ni'mata bisabab adh-dhunubi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sungguh maha kuasa untuk menghilangkan seluruh nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya bisababi adh-dhunub, disebabkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan hal ini di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan menambah nikmat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jika kalian kufur nikmat tersebut, diberikan nikmat malah dipakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala misalnya, diberikan nikmat malah menolak untuk mengakui itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jauh kalau dia mau bersyukur terhadap nikmat tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, inna 'adzabi lasyadid, ingat sungguh azabku ini sangat luar biasa dahsyatnya. Wan ni'amu innama tazulu bisababil kufur, dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu betul-betul akan sirna bisa babil kufur, dengan sebab kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Idza lam tushkar fa innahu tazul, apabila nikmat itu tidak disyukuri, kata Syekh, maka sungguh nikmat itu akan hilang, akan sirna dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-53, dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim. Di dalam tafsirnya ayat ini mengatakan, dzalika jazaa'u sayyi, balasan yang jelek yang diberikan kepada orang-orang yang kufur, bahwa Allah jika an'ama 'ala qaumin ni'matan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah memberikan nikmat, menganugerahkan nikmatnya kepada satu kaum, lam yaslubha minhum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nikmat tersebut, tidak akan menghilangkan nikmat tersebut, tidak akan melenyapkannya dari mereka, hatta yughayyiru ahwalahum at-tayyibah ila halin sayyi'ah, sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan-keadaan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Wa anna Allaha sami'un li aqwali khalqihi 'alimun bi ahwalihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar perkataan yang dikatakan oleh makhluknya, maha tahu tentang keadaan mereka. Fayujri 'alaihim maqtadahu 'ilmuhu, maka Allah Subhanahu wa taala memberlakukan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmunya. Yani Allah Subhanahu wa taala apabila telah memberikan nikmat, tidak akan menghilangkan nikmat tersebut, tidak akan melenyapkan nikmat tersebut dari hambanya, illa bisababin min qibalil abdil mun'am alaih, kecuali dengan sebab dari sisi hamba yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Jadi tidak semata-mata ini adalah kedzaliman yang diperkirakan atau yang disangka-sangka oleh orang yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal semua yang menghilangkan nikmat dari dirinya adalah dia sendiri, karena disebabkan apa yang dilakukan olehnya mengundang kemurkaan dan mengundang apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang seperti itu. Dan bahwasanya nikmat itu lenyap disebabkan dari perilaku hamba itu sendiri. In syakaraha thabatat wa zadat wa in kafaraha zalat wa abdalahu Allahu biha khaufan wa ju'a. Apabila dia mensyukuri nikmat tersebut, nikmat itu akan tetap dia miliki, tetap pada dirinya, wa zadat, dan bahkan bertambah nikmat tersebut sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi, la in syakartum la azidannakum. Ini adalah suatu taukid yang seharusnya tidak ada seorang muslim pun ragu Pertama, siapa yang mengatakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu yang dusta? Mustahil. Nah, jika ada orang yang mengatakan dan meragukan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, maka kita tidak boleh untuk meragukan perkataan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat ini dengan menambahkan huruf taukid, ya. Dan taukid yang ada pada ayat tersebut, pertama disebutkan lamut taukid, yang kedua disebutkan nunut taukid, yang bertasydid itu adalah nun at-taukid, karena asal kalimatnya dari azid, zada, yazidu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya, maka kata Allah azidu. Untuk memastikan dan menambah kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan uslub seperti ini, la azidannakum, yang kemudian ini dipelajari oleh para ahli bahasa sebagai uslub taukid, untuk memastikan sesuatu itu adalah benar dan untuk meyakinkan orang yang diajak bicara dengan uslub tersebut. Maka ketika ada seorang muslim mukmin masih tidak yakin dengan hal ini, maka diragukan na'am keimanannya dan dipastikan ada ciri-ciri kemunafikan yang harus diobati. La azidannakum, pasti aku akan tambah. Maka jika bersyukur seseorang terhadap nikmat yang diberikan, seperti apapun nikmat yang diterima, yang terasa kecil oleh dirinya ataupun yang terasa besar dan banyak oleh dirinya, thabatat wa zada, dia akan tetap nikmat tersebut pada dirinya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak hilang, bahkan zadat, akan bertambah. Wa in kafaraha zalat. Wa in kafaraha zalat. Kalau dia kufur, sebaliknya nikmat tersebut akan hilang, akan sirna dari dirinya. Wa abdalahu Allahu biha khaufan wa ju'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan sesuatu yang menjadi sebuah musibah, malapetaka dan kesempitan-kesempitan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, ayat 113, menggambarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sebuah kesusahan terhadap kaum yang tadinya mendapatkan kesenangan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat perumpamaan, maksudnya adalah gambaran yang pernah terjadi pada suatu kaum, sebuah negeri yakni Makkah yang dimaksud. Kanat fi amanin min al-i'tida wa tmi'nanin min dayyiqil 'aish. Dulu Makkah keadaannya aman, sentosa, tidak ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, intimidasi dari musuh-musuh di sekelilingnya. Wa tmi'nanin min dayyiqil 'aish, juga kehidupannya banyak dengan kelapangan, tidak ada kesusahan. Setiap warga masyarakat yang hidup pada waktu itu di Makkah, ya'tiha rizquha hani'an sahlan min kulli jihah, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rizki untuk negeri tersebut dengan mudah sekali. Mereka mendapatkannya dari berbagai arah, dari berbagai usaha yang dilakukan, selalu mendapatkan rizki yang mereka inginkan. Fajahada ahluha ni'amallahi alaihim. Namun mereka menolak, yakni penduduk Makkah tersebut tidak mau mengakui bahwasannya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mendapatkannya dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyraku bih wa lam yashkuru lah. Dengan nikmat yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka malah melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada mereka, mengatur pergantian musim, datang musim ini, panen ini, datang musim itu, panen itu, dan itu semuanya mereka dapatkan tanpa ada kerugian-kerugian yang berarti. Namun mereka malah memberikan syukurnya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kepada berhala-berhala yang mereka jadikan Tuhan. Nah, mereka menyuguhkan sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyuguhkan berbagai macam syarat-syarat yang kata mereka ini adalah merupakan syarat yang kalau dijaga akan terus seperti ini nikmat yang akan kita terima. Ya. Kalau bahasa-bahasa mirip untuk orang-orang sekarang, sesajen atau susuguh. Nah, karena dengan demikian biasanya panen itu selalu lancar. Nah, demikian yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika itu. Nah, tentunya di zaman jahiliyah, mereka mengingkari ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka melakukan kemusyrikan. Yakni bukan saja beribadah dalam bentuk sholatnya, akan tetapi ketika mereka mempunyai harapan yang besar, yang disebut dalam bahasa Islamnya apa? Ar-raja atau ar-raghbah, mengharapkan sesuatu yang baik. Nah, keuntungan, hasil panen yang bagus, tidak diserang dengan hama, atau tidak ada musibah-musibah yang lainnya dari tanaman-tanaman yang mereka miliki, ternak yang mereka miliki. Kemudian adanya rasa takut, rahbah atau khasyah, atau takut sesuatu itu terjadi pada diri mereka. Namun pengharapan yang besar, takut yang sangat dari diri mereka, itu bukan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tujukan kepada orang-orang atau kepada hal-hal yang mereka anggap sebagai Tuhan, atau sebagai sesuatu yang dari situlah didatangkan kebaikan-kebaikan itu, dan dari situlah didatangkan kejelekan-kejelekan, sehingga mereka menciptakan sebuah ritual-ritual ibadah. Nah, asyraku bihi, dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka, mereka malah melakukan kesyirikan-kesyirikan. Walam yashkurulah, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun di jalan yang maksiat, bahkan terjerumus kepada bid'ah dan kesyirikan. Fa'aqabahumullahu bil ju'i wal khauf min sayara min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juyushihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan iqab, siksaan, teguran yang keras kepada mereka dengan rasa lapar, dengan rasa takut. Nah, dalam bentuk mereka menjadi tawanan-tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tentaranya. Allati kanat takhifuhum, yang dulunya mereka menakutkan bala tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada diri-diri mereka terjadi pada kaum yang hidup di negeri Makkah pada waktu itu bisababi kufrihim wa sani'ihim al-batil, disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan dan disebabkan ulah tingkah laku mereka yang batil, yang salah, yang sesat, yang tidak mau mengikuti irsyadat, petunjuk pengarahan dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala, atau dari nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Wa qad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab di antaranya yang menjadikan mereka ditimpa dengan kesusahan pada waktu itu. Wa qad arsalallahu ila ahli Makkah rasulan minhum, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dari kalangan mereka sendiri seorang rasul yang mereka tahu tentang rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna nasabahum, mereka tahu karena dari kalangan mereka tahu nasabnya Muhammad bin binnya, tahu betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu mereka pun ya'rifuna sidqahu, tahu tentang kejujurannya. Mereka kalau mengamanahkan sebuah amanat berupa harta, mesti diamanatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika diambil angger, tidak ada yang berkurang. Dititipi, tidak pernah dikhianati. Itu ketika mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kemanusiaannya, belum menjadi rasul, belum menjadi nabi. Wa ya'rifuna amanatahu, tahu juga bagaimana amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqbalu ma ja'ahum bihi, namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat dirinya, ketika sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala turun ayat untuk mendakwahkan Islam di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk sadar dari kesalahan yang telah menahun, yang sebenarnya mereka tengah berada di dalam kesesatan akidah, kesesatan ibadah, kesesatan akhlak, kesesatan pergaulan mereka, karena yang mengatur pergaulan mereka adalah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan irsyadat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan. Walam yusaddiqu, bahkan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sampai berani mengatakan seorang sahir, seorang majnun, dan istilah-istilah yang lainnya yang menggambarkan bahwasannya mereka tidak mau menerima apa yang sebenarnya mereka harus terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fa akhadhahumullahu al'adzaba minasyada'id walju'i walkhaufi wa qatli 'udhamaihim fi Badr wa hum zalimun li anfusihim bisyirki billah wassaddi 'an sabilih. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, memberikan siksaan, dan sebetulnya itu adalah peringatan yang akan mereka terima di akhirat, karena ini masih ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ditimpakan kepada mereka berbagai macam kesusahan, lapar, rasa takut ya, tengah menghantui mereka dengan dimenangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, juga bala malapetaka yang menimpa kepada tokoh-tokoh mereka ketika mereka terbunuh di perang Badar misalnya. Sehingga ini jelas bahwasannya apa yang mereka terima akibat dari kezaliman yang mereka lakukan sendiri terhadap diri-diri mereka sendiri dalam bentuk syirik, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan menghalangi orang yang mendakwahkan tauhid di tengah-tengah manusia, menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menghalanginya, mereka malah menyakitinya, bahkan mereka sampai berani memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berencana untuk memisahkan nyawa dari raganya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab. Ini gambaran ketika manusia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kafaru, ketika sikap kufur tersebut muncul dari diri mereka, yakni mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melenyapkan nikmat tersebut. Maka hadis ini na'am, dan ayat yang menopang dari pengertian hadis ini, muhaddadun bihi kullu man lam yashkur ni'matallahi 'alaihi, yang diceritakan adalah orang kafir. Nah, namun ini adalah sebagai pelajaran bagi siapapun yang memegang Al-Qur'an. Karena yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, kalau tidak orang mukmin, yang munafik, ya kafir. Nah, di mana kafirnya mereka, ini adalah orang-orang yang dulunya terkenal sebagai ahlu al-ibadah. Namun ibadahnya dulu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena saking lamanya fatrah minar rusul, dari rasul-rasul sebelumnya menuju Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lama tidak diturunkan rasul di tengah-tengah mereka. Sehingga Yahudi dan Nasrani pun waktu itu sudah berubah agamanya, karena kitab yang menjadi landasannya itu sudah diubah dengan orang-orang yang memang ingin menghancurkan, ingin mengotori Islam, naam, dan ingin Islam itu tidak muncul. Nah, apalagi ditambah dengan orang-orang yang ummiyun, tidak punya kitab, tidak punya nabi. Kemudian dia mengada-ada cara-cara ibadah sesuai yang ditemukan oleh orang tua mereka. Nah, dan mereka terkenal dengan orang-orang ahli ibadah ketika itu, orang-orang yang biasa dalam melakukan kebaikan. Nah, namun cerita-cerita itu tentunya adalah merupakan kisah nyata yang harus diambil ibrohnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang menimpa kepada orang-orang kafir itu disebabkan kekufurannya, disebabkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada mereka, yang senantiasa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, dan ini hubungannya adalah dengan perlunya kita menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat kisah-kisah yang terjadi pada orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan di jalannya orang-orang mukmin yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerima hidayatul irsyad dari sahabat Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan ini al-haq, ini batil, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini muamalah yang baik, thayyibah, ini muamalah yang sayyi'ah. Mereka mengambilnya, mereka menerimanya. Sami'na wa ata'na. Mereka bahkan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka dulu lakukan. Sehingga ketika mereka bersikap seperti itu, ketika menerima penjelasan bayanul haq wa irsyadatir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah at-taufik kepada mereka. Nah, hidayah at-taufik yani hidayah Allah Subhanahu wa taala bitaufiq liqabulil haq, dengan taufiknya agar manusia menerima al-haq. Dan ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan kisah kematiannya Abu Talib yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu harisun ala najati ammihi, sampai mengatakan, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka inda Allah. Abdullah bin siapa yang hadir pada waktu itu, naam, yang juga dari gembong-gembong orang-orang kafir, ketika Rasulullah SAW menuntun pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka juga mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Rasul ulangi lagi, kul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka inda Allah. Mereka pun mengulang atarghabu an millati Abdul Muttalib, sampai akhirnya Rasulullah SAW menyaksikan kematiannya dan menyebutkan dengan pasti huwa ala mata ala ala millati Abdul Muttalib, karena aba an yaqula la ilaha illallah, dia mati dalam atau di atas agamanya Abdul Muttalib. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa menunjuki orang atau memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, karena Rasulullah SAW sangat mencintai pamannya, sebab banyak pembelaan-pembelaan beliau, pembelaan-pembelaan pamannya kepada beliau semasa beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala walakinallaha yahdi may yasha. Nah, maksudnya dari ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang yang dikehendaki. Betapapun perjuangan atau pembelaan dari Abu Thalib sebagai pamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah at-taufiq, maka semua orang tahu bagaimana akhir dari kehidupan Abu Talib yang mati ala millati Abdil Muttalib, agama kesyirikan. Nah, sehingga kita hendaklah menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik. Nah, yakni menerima al-haq yang datang kepada kita setelah kita di dalam keislaman. Taib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat fillah barakallahu fikum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doanya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dihilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Dan ini yang kemudian Syekh menampilkan sebuah kisah yang terjadi pada orang-orang kafir. Ini mengingatkan bahwasanya ini adalah sebuah ancaman juga kepada setiap orang yang tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak hanya menyikapi cerita ini adalah sebagai cerita perseteruan antara orang kafir atau kejadian yang dialami oleh mereka dengan Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi ibrah yang harus kita ambil Siapapun yang bersikap dengan sikap-sikap yang lahir seperti pada orang-orang kafir ketika itu, maka ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini adalah ancaman untuk semuanya. Nah, untuk mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, itu sudah menjadi hal yang bukan untuk dipertanyakan lagi. Tetapi ini adalah untuk orang-orang yang sudah mengetahui tentang al-haq, maka tidak selayaknya mereka terjebak, terjerumus kepada sikap-sikap yang muncul, yang lahir dari orang-orang yang telah diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat tersebut. Nikmat yang berkaitan dengan diri kita, nikmat dalam bentuk iman Islam yang masih ada pada diri kita saat ini. Nah, nikmat terjalinnya ukhuwah antara kita dengan yang lainnya. Tadinya kita tidak saling mengenal, namun ketika ada akidah yang sama, ada pemahaman yang sama terhadap agama, ada majlis-majlis ta'lim, kemudian kita dipersaudarakan dengan hal-hal yang seperti ini, ini juga adalah nikmat. Maka semua nikmat yang kita rasakan, inilah yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak dilenyapkan. Jangan hanya tergambar nikmat itu adalah seperti nikmat harta saja. Nah, kemudian kita teringat kepada pemandangan-pemandangan yang kita lihat di berbagai daerah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepada mereka. Itu pun iya, namun nikmat-nikmat itu tidak hanya nikmat-nikmat yang seperti itu, dan jangan hanya merasakan nikmat-nikmat yang seperti itu saja. Ya, namun nikmat kita memahami agama, nikmat kita mau mendengarkan penjelasan-penjelasan ulama yang dibacakan, mau mengikuti arahan-arahan orang yang ingin kita menjadi baik. Nah, maka ini adalah sebuah nikmat yang kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak dilenyapkan, tidak dihilangkan. Nikmat persaudaraan terutama ahlu sunnah. Nah, orang-orang yang sedikit dibanding dengan keumuman kaum muslimin. Nah, maka ini adalah nikmat yang harus dijaga. Tidak hanya karena sebuah perselisihan yang sedikit atau perkara-perkara yang sebetulnya tidak urgen, tidak mendasar, itu menjadi hal-hal yang membuat kisruh, hal-hal yang membuat satu sama lain saling melebarkan prasangka dan sebagainya. Akhirnya itu akan menghalangi masing-masing orang tersebut dari kebaikan-kebaikan yang ada di hadapannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang seperti ini, padahal beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita selayaknya sebagai orang yang lemah, orang yang disebutkan sebagai makhluk punya sifat halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Kalau lagi baik, dia jadi orang yang medit. Kalau jadi orang susah, dia banyak keluh kesah. Ditimpa kejelekan, dia terus mengeluh dan mengeluh. Nah, maka hendaklah kita menjadi orang yang lebih sering dan lebih keras, lebih kuat. Nah, dan lebih serius untuk meminta doa seperti doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kemudian dalam kalimat doa yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan wa min tahawuli afiyatik, dan dari berubahnya kebaikanmu. Afiyah itu adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jaga berupa kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari berubahnya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang menjadi kebalikannya, ilal ibtila wal imtihan, seperti bala, ujian, cobaan, berbagai macam bentuk keadaan yang dirasakan tidak seperti biasanya. Tahawulul afiyati fil badan ilal marad, bergantinya kebaikan-kebaikan dalam hubungannya dengan badan kita, berarti berpindahnya dari sehat menjadi sakit. Al-afiyatu takunu fil badan tatahawwal ila al-marad, kata Syekh. Al-afiyah, kebaikan yang ada pada badan ini, yang ada pada tubuh kita, ini akan berpindah kepada bentuk penyakit yang akan membuat tubuh kita sakit. Wa takunu fid din wad dunya tatahawwal ila fitnatin wabtila'in wamtihan, dalam agama atau dalam kehidupan dunia ini akan berubah menjadi sebuah ujian, fitnah, cobaan, malapetaka, musibah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Nah, apalagi hal-hal tersebut berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak memperhatikan akibat dari apa yang dia perbuat, sehingga perubahan tersebut, pergeseran kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan mungkin ya terjadi pada seseorang ketika dia melakukan hal yang menyebabkan ke arah situ, kemudian dia tidak meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga kebaikan-kebaikan itu dari dirinya. Wa min jami'i sakhatika, wa fujaa'a nikmatik. Syekh tidak menyebutkan penjelasan wa fujaa'ati nikmatik ini, seolah-olah beliau sudah merasakan cukup penjelasannya pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di doa yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, yakni siksaan Allah Subhanahu wa taala yang datang secara tiba-tiba, atau peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang datang secara tiba-tiba, musibah yang datang secara tiba-tiba. Nah, yang kita tidak pernah merencanakan untuk dapat musibah tersebut, atau tidak terbayang sama sekali mendapatkan musibah tersebut, namun tiba-tiba musibah itu datang. Dari arah manapun datangnya musibah tersebut, nah, tiba-tiba kita mendapatkannya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini tentunya mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian akhir-akhir ini, yang sebetulnya kejadian-kejadian tersebut adalah merupakan perkara yang mengingatkan kembali bahwasannya hidup kita ini adalah untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika manusia sudah ditimpakan kehinaan, kekacauan dalam agama, dalam dunianya, maka sahabat ketika itu diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji'u hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali lagi kepada agama kalian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dirinci penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah yang akan menjaga kita dari musibah-musibah tersebut dan menyelamatkan kita dari musibah-musibah tersebut. Jangan berpikir selamat itu kita tidak tertimpa banjirnya. Jangan berpikir juga kita tidak selamat itu tidak tertimpa dengan longsornya misalnya atau gempanya. Mungkin saja, tapi kita selamat dari ujian tersebut tatkala kita mendapatkannya. Kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena dengan musibah itu akan dihapuskan dosa-dosa kita. Pernah ada beberapa pemuda yang datang menghampiri Aisyah radhiyallahu anha di Mina dalam keadaan ketawa-ketawa. Nah, karena mungkin waktu itu kejadiannya memang mengundang tawa. Namun diperingatkan mereka ketika ditanya, "Kenapa? Apa yang melihat kalian membuat kalian tertawa?" Kata mereka, "Tadi si fulan jatuh sampai hampir putus itu lehernya terkena tali kemah." Kata Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan mereka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian ketawakan yang seperti itu." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang muslim idza yushaku bi syaukatin, kalau dia tertimpa duri kecil saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia satu derajat, wa muhiyat lahu khathiah, dan satu kesalahannya, satu kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan musibah-musibah yang banyak, maka diselamatkannya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai berpikir, "Ah, gening anger wae, soleh-soleh anger itu cilaka." Gitu. Tidak seperti itu. Ternyata keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa yang dilakukannya. Apalagi apabila dia sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Wa jami'i sakhatik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan untuk dihindarkan dari berbagai macam atau segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa hadza fihi wasfullah bi annahu yaskhat wa yaghdab ala man asa. Hadis ini juga menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat murka. Allah marah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bahkan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, maka dia akan mendapatkan nar jahannam Dan ini adalah sesuatu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk dilindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq wal hidayah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.